Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para jamaah masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Sore ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah SWT untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, mencari keridhaan Allah SWT dengan memperdalam ilmu agama, yaitu dengan mempelajari kitab syar'i, kitab fikih, fikul muyassar. Tentunya kitab ini kitab yang sudah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Kita lanjutkan sore ini pada pembahasan sunah-sunah sholat. Masih tersisa sedikit ya, pembahasan sunah-sunah sholat masih tersisa sedikit. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, pembatal-pembatal sholat. Nah, kita baca. Qalamu alif rahmat alam. Wa amma sunanul aqwal. Adapun sunah-sunah yang ucapan, artinya sunah-sunah yang bersifat ucapan. Pembahasan sebelumnya membahas tentang sunah-sunah yang bersifat perbuatan. Sekarang yang bersifat ucapan, yaitu bacaan. Maksudnya bacaan. Qala faka doa il istiftah. Seperti doa istiftah. Nah, doa istiftah, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Membaca Allahumma ba'id baini, atau membaca subhanakallahumma wa bihamdika, atau bacaan yang semisalnya dari bacaan-bacaan yang sahih datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa istiftah disebutkan di sini termasuk dari sunnah aqwal, sunnah bacaan. Wal basmalah, baca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awud, membaca ta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang semisalnya. Wa qawlu amin, membaca amin. Wa ziyadatu ala qiraatil Fatihah, membaca lebih dari Al-Fatihah, yaitu membaca surat. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Wa ziyadatu ala tasbihir ruku'i wa sujud. 6. Menambah bacaan tasbih pada ruku' dan sujud lebih dari sekali. Kalau yang sekali hukumnya wajib, lebih dari sekali hukumnya sunnah. Membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu yang sekali-sekali hukumnya wajib. Yang lebih dari itu sunnah. Wa du'a'u ba'da tasyahudi qabla salam, dan doa setelah tasyahud sebelum salam. 6. Baca doa, doa yang datang dari Rasul seperti doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa yaghfiru dhunuba ila ant faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah. Kemudian doa berikutnya yang datang sahih dari Rasul meminta perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, amin fitnatil mahya wal mamat, amin fitnatil masyid dajjal. Nah, itu ya doa sebelum salam. Ini doa disebutkan di kitab ini hukumnya sunnah. Nah, nanti kita akan beri tambahan jika waktunya tersisa setelah membaca pembahasan berikutnya. Nah, kita baca pembahasan berikutnya terlebih dahulu, kemudian kita beri tambahan faedah berkaitan dengan yang tadi disebutkan dari perkara-perkara sunnah bacaan. Nah, qala mu'allif rahimahutaala al-mas'alatu sabi'atu, pembahasan yang ketujuh, mubtilatuha, pembatal-pembatal sholat, yaitu perkara-perkara yang jika terjadi pada seseorang maka sholatnya batal, maka sholatnya batal, harus mengulang sholatnya. Qala yubtilu sholatu, yubtilu sholata umurun, yubtilu sholata umurun najmaluha fima ya'ti, perkara-perkara berikut membatalkan sholat yang akan kami sebutkan garis besarnya pada berikut ini. Garis besar perkara-perkara ini akan kami sebutkan. 6 yang perkara-perkara ini adalah pembatal sholat. Yang pertama, yubtilu sholata ma yubtilu toharo, yang pertama, perkara yang membatalkan sholat adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pertama, yang pertama dari perkara pembatal sholat adalah perkara yang membatalkan toharo, membatalkan wudu, maka itu perkara yang membatalkan sholat. Diulang, yubtilu sholata ma yubtilu toharota, membatalkan sholat perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, artinya ketika wudu itu batal, maka otomatis sholatnya batal. Nah, ketika seorang lagi sholat kemudian melakukan pembatal wudu seperti buang angin, nah, itu pembatal wudu. Atau memegang kemaluan tanpa pembatas, nah, itu pembatal sholat menurut pendapat yang kuat ya. Atau istihadho, atau haid, bukan istihadho, atau haid, tiba-tiba lagi sholat haid, maka batal sholatnya karena segala perkara yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan sholat. Qala li'anna toharata syartun lisihatiha, karena toharo, wudu, adalah syarat keabsahan sholat, adalah syarat untuk keabsahan sholat. Faida batalatit toharatu batalat, batalatis sulah, batalatis sholatu, apabila toharonya batal maka sholat pun batal, apabila wudhunya batal maka sholat pun batal. Yang kedua, adzahiku bisaut, tertawa dengan bersuara ya, tertawa dengan bersuara ya, tertawa ya, kalau tertawa tanpa suara senyum gitu kan. Nah, tertawa wahual qahqah, yang dia itu adalah tertawa terbahak-bahak, artinya tertawa yang ada suaranya. Fa innahu yubtiluha bil ijma, tertawa bersuara, tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat menurut kesepakatan para ulama. Li'anahu kal kalam, karena seperti kalam, ucapan. Nah, dalam sholat tidak boleh ada kalam, ada ucapan, obrolan. Bal asyaddu, bahkan tertawa ini lebih berat hukumnya daripada ucapan, daripada obrolan dalam sholat. Lima fi dzalika minal istighfafi wa tala'ubi al-munafi li maqsudi sholat. Karena pada perkara tertawa terdapat peremehan dan main-main. Karena dalam perkara ini yaitu tertawa itu mengandung arti peremehan dan main-main, yang hari ini bertentangan dengan maksud sholat. Yaitu maksud sholat adalah khusyuk beribadah kepada Allah. Wa amma tabassumu bila qahqah, adapun senyum tanpa ada suara, tanpa ada terbahak-bahak, tanpa bersuara, ya artinya senyum, kalau dalam kita, dalam bahasa kita senyum ya, ataupun senyum, fa innahu la yubtiluha, maka hal itu tidak membatalkan salat. Kama naqalahu Ibnu Mundzir wa ghairuhu, sebagaimana hal ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dan selainnya. Naam. Barakallahu fikum. Nah itu ya, pembatal kedua adalah tertawa dengan suara. Apakah mungkin terjadi orang sholat kemudian tertawa? Ya, mungkin bisa terjadi. Seperti kalau sedang sholat terus teringat perkara yang lucu. Nah itu kan. Nah. Atau sedang sholat sampingnya buang angin, anginnya bersuara keras, kemudian tertawa. Nah, itu bisa terjadi hal itu. Nah. Nah itu, jadi batal kalau tertawa, batal sholatnya. Nah. Yang ketiga, al kalamu amdan li ghairi maslahati sholat. Yang ketiga adalah sengaja berbicara tanpa ada maslahat karena sholat. Sengaja berbicara, ngobrol, berkata-kata bukan karena kemaslahatan sholat. Nah itu. Apa itu kemaslahatan sholat? Kemaslahatan sholat itu karena perkara darurat yang mesti disampaikan. Nah, seperti misal lagi sholat, tiba-tiba ada ular. Ular ini datang mau matuk imam misal. Maka sang makmum berkata, awas imam ada ular. Itu gak apa-apa, sampaikan. Ya. Atau sedang sholat, kemudian sholat itu di tepi, ada anak kecil yang pinggir tepi mau jatuh, disampaikan itu awas mau jatuh, ambil anak itu. Jadi ada kemaslahatan seperti itu. Sebutan di beberapa kita pikir contohnya seperti itu. Nah, itu boleh menyampaikan, berbicara, bertutur kata karena kemaslahatan berkaitan dengan sholat. Nah, ya, kalau berkaitan dengan mengingatkan imam yang tidak butuh dengan tutur kata, maka dengan apa? Tasbih subhanallah gitu ya. Seperti imam misalkan lupa berdiri, harusnya duduk berdiri. Nah, maka diingatkan subhanallah gitu. Dan itu bukan ucapan, kalau subhanallah adalah zikir ya. Dalam sholat isinya baca Quran, zikir, tasbih, takbir. Ya. Qala fa'an Zaid ibn al-Arqam, dari Zaid bin Arqam, qala kunna natakallamu fi shalah, kami dahulu ngobrol ketika salat. Yukallimur rajulu minna sahibahu, salah seorang dari kami mengajak bicara temannya, yaitu yang di sampingnya. Wa huwa ila jambihi fi shalah, yaitu yang ada di sampingnya ketika salat. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, maka kami diperintah agar diam dan kami dilarang dari berbicara, dari ngobrol ketika salat. Fa in takalama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatahu atau la tabtulu salatuhu. Apabila seorang itu berbicara karena bodoh, karena jahil, tidak tahu hukumnya, atau karena lupa bertutur kata, la tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Nah, dan ini bisa terjadi di orang tertentu yang dia bingung memerintah orang lain dalam keadaan dia gak tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat. Gitu ya. Maka dia berbicara namun karena bodoh atau karena lupa, maka hal itu dimaafkan. Sebagaimana ini terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ikut salat bersama Rasul. Nah, ada yang bersin kemudian didoakan. Kemudian para sahabat yang lainnya memandangi sahabat yang mengucapkan doa bersin itu. Maka ia berbicara, "Ada apa kalian memandangiku?" Maka oleh sahabat yang lain ditepuk pahanya agar diam. Nah, sampai berakhir sholat, kemudian Rasulullah SAW mengajari tentang bahwasanya sholat itu adalah zikrullah ya azza wa jalla, tidak layak padanya ada ucapan. Nah, dan seterusnya dari hadis yang menceritakan tentang kejadian tersebut. Nah, syahidnya di hadis itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan mengulang sholat, padahal sempat berbicara, sempat mengatakan sesuatu kepada sahabat yang lainnya. Nah, dari sini berbicara dalam sholat, ketika sholat dalam keadaan bodoh atau karena lupa tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau sengaja. Yang keempat, mururul mar'atil baligh, lewatnya wanita yang baligh, yang sudah balig. Nah, yaitu sudah berusia 15 tahun atau sudah haid, itu baligh ya. Atau sudah mimpi basah, atau sudah keluar bulu di sekitar kemaluannya. Kalau mururul mar'atil baligha, melewatnya wanita yang baligha, awil himar atau keledai, awil kalb aswad atau anjing hitam, baina yadayil musolli, melewati di hadapan orang yang sholat, lewat di hadapan orang yang sholat, duna maudhi'i sujudihi, yaitu di tempat batasan sujudnya. Batasan sujud kalau antum memakai sajadah, ujungnya itu berarti antara ujung dan kaki berdiri itu batasan sujud. Nah, kalau lewatnya di tempat ini, di tempat kalau pakai sajadah ya, ujung sajadah sampai kaki kita berdiri, berarti batal ketika dilewati oleh apa ini? Wanita haid, wanita yang baligh, wanita yang sudah baligh, keledai atau anjing hitam. Barakallahu'alaikum. Dan ini tentunya pendapat sebagian ulama. Pendapat jumhur mengatakan tidak batal, hanya berkurang, pahalanya berkurang. Pendapat lain mengatakan yang batal itu hanya anjing hitam saja, wanita dan himar tidak membatalkan. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu. Jika salah seorang dari kalian sholat, maka ia menutupi dirinya, membuat pembatas menutupi dirinya, sutro, ya, membuat sutro. Idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Yaitu apabila di depannya ada semacam pelanah kendaraan. Ya, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka dia menutupi dirinya apabila apa? Di depannya ada semisal pelana kendaraan, yaitu yang dijadikan sutronya pelana kendaraan. Kenapa? Karena biasanya ini dilakukan ketika safar. Ketika safar berhenti di tempat tertentu mau sholat, maka ambil pelana dijadikan sebagai sutro. Nah, itu ya. Karena di sana padang pasir seringnya, melewati padang pasir. Sehingga sulit untuk mendapatkan misalkan apa, pohon atau batu atau yang semisalnya. Apa yang paling mudah? Ya, ambil pelana, pelana onta, pelana kendaraannya tadi, dijadikan sebagai sutra untuk sholat. Nah, jadis yang lain disebutkan menancapkan busur anak panah atau tombak. Nah, karena itu yang mudah didapatkan. Tapi kalau di masjid, ya, dia mendekat ke tembok atau di belakang orang lain yang sedang sholat, kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat membuat sutra. Nah, atau menjadikan sesuatu sebagai sutra. Qala idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, jika di depannya tidak ada semisal pelanataan, fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Jika tidak ada pembatasnya, maka salatnya diputus oleh himar, keledai, wanita dan anjing hitam. Nah, kalau warahlu dan rahl, yaitu ma yarkabu alaihi alal ibil, ma yurkab alaihi alal ibil, yaitu yang ditunggangi di atasnya, yang ditaruh di atas onta, artinya pelana, ya, pelana kendaraan, pelana hewan. Wa huwa kasar lil faras, yaitu seperti pelana bagi kuda. Mu'akhiratir rahil miqdaruha dhira', dan mu'akhiratir rahil itu ukurannya satu dhira'. Ukurannya satu dhira', yaitu dari ujung jari sampai siku, ini satu dhira'. Nah, ini ukurannya. Fayakunu hadzal miqdar, maka ukuran ini wal mujzi'u fil sutra, fi sutra. Maka ukuran ini yang sah dipakai untuk sutra, untuk penutup, pembatas salat. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Ketika kita ingin membuat batas, membuat sutra ketika sholat, maka cari benda yang ketika diberdirikan ukurannya ukuran ini, satu dhira', ujung jari sampai siku. Itu maksudnya. Maka kalau kurang dari itu dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, seperti misal naruh pulpen, jadikan batas. Itu ya. Nah, atau gelas atau botol misalkan, jadi batas, ini kurang memenuhi syarat karena tidak sampai ukuran pelana pelana hewan kendaraan tadi. Nah, dan di sana ada hadis yang menyebutkan tentang boleh meskipun dengan garis, namun hadisnya lemah, dhaif ya, lemah, sehingga sebagian ulama ada yang mengamalkan tadi dengan naruh pena, garis dan semisalnya. Dan pendapat yang kuat bahwa hadis itu lemah, sehingga amalannya bukan dengan itu, bukan dengan benda-benda yang tadi, nah, namun dengan apa, benda yang melebihi, yang seukuran satu dhira' atau lebih. Yang kelima, pembatal kelima, apa tadi, pembatal yang keempat, lewatnya wanita yang balik keledai atau anjing hitam. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Pendapat lain yang mengatakan hanya anjing hitam yang membatalkan. Pendapat jumhur mengatakan tidak ada yang batalkan, tidak ada yang batalkan, meskipun wanita yang lewat, gitu ya. Hanya berkurang pahalanya. Kalau yang kelima, kasful aurah, kasful aurati amdan, membuka aurat dengan sengaja. Pembatal berikutnya membuka aurat dengan sengaja. 6. Lima taqaddam fi syurut, karena telah lewat pembahasan pada syarat, yaitu syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat yang 9, jika tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya, karena tidak terpenuhi syarat. Termasuk dari syarat sholat adalah menutup aurat. Kalau yang keenam, istidbarul qiblati li anna istiqbalaha syartun li sihhatis shalah. Menghadap kiblat, menghadap kiblat, istiafan, membelakangi kiblat. Oke, perbaiki terjemahan. Istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Li anna istiqbalaha, karena menghadap kiblat adalah syartun li sihhati shalah. Syarat sahnya salat, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Nah, maka ketika tidak menghadap kiblat salatnya batal. Nah, barakallahu fikum. Kecuali bagi orang yang sholatnya di atas kendaraan ya, di atas kendaraan atau apa tadi, di atas, ya di atas kendaraan, karena sholat di atas kendaraan. Nah, atau bagi yang tidak mengetahui arah dan dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari arah, kemudian tidak mendapatkan arah yang benar, maka sah sholatnya. Yang ketujuh, ittisalin najasati bil musalli. Pembatal berikutnya adalah bersambungnya najis dengan orang yang sholat. Seperti dia pakai sendal, kemudian sendalnya ada najisnya. Dan ini sholat dengan sendal dilakukan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan kami dulu waktu di Yaman sholat pakai sendal, mengamalkan hadis hadis Rasul yang mereka, Rasul dan para sahabat sholat pakai sendal. Itu ya. Nah, dan memang di situ tidak jadi fitnah ketika kita sholat dengan sendal. Ketika sholat tanpa sendal nggak jadi fitnah, sebab lingkungan yang kami sholat intern. Intern artinya tidak di tengah-tengah orang awam. Barakallahu fikum. Tidak ditatangi orang awam, yang di situ para penuntut ilmu, para pengajar dan seterusnya, sehingga mengamalkan hal-hal seperti ini tidak asing. Nah, ketika sholat pakai sendal, kemudian sendal itu ada najisnya dan setelah mengetahui sendal atau najisnya diam saja, maka sholatnya batal. Itu. Nah, kita lanjutkan. Ittisalu najasati bil musolli, bersambungnya najis dengan orang yang sholat. Seperti apa? Pakai sendal, sendalnya ada najisnya. Ma'alimi biha, keadaan dia tahu kalau ada najis yang bersambung dengannya. Wa tadzakkaraha idza am yuzilha fil hal. Nah, apabila dia tahu ada najis atau ingat kalau dia membawa najis, kemudian tidak menghilangkannya di waktu itu. Kemudian tidak menghilangkannya di waktu itu, maka batal. Tapi kalau menghilangkannya di waktu itu, tidak batal. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama ketika sholat bersama para sahabatnya. Rasul memakai sendal, kemudian dalam sholat itu beliau melepas sendalnya. Ya. Para sahabat ikut melepas sendal juga ketika Rasul melepas sendal. Ketika selesai sholat, Rasul bertanya, kenapa kalian melepas sendal? Nah, para sahabat menjawab, karena kami melihat engkau melepas sendal, ya Rasul. Maka Rasul memberitahu kepada mereka bahwa Jibril alaihi salam beritahukan bahwasanya sendal yang aku pakai sholat najis sehingga kuras. Nah, sehingga apa? Di awal sholat memakai sendal yang ada najisnya. Lalu sendal ini dilepas. Kenapa? Karena tahu, karena diberitahu ya. Batal enggak sholatnya? Enggak. Sholatnya dilanjutkan. Karena ketika itu ingat dan melepas sendal tersebut. Bisa dimengerti? Nah, ini maksud dari ucapan ini. Ittisalu najasati bil musolli, bersambungnya najis dengan orang yang sholat. Ma'al ilmi biha, dalam keadaan dia tahu ada najis. Wa tadzakkaraha, lalu dia ingat. Lalu dia ingat, idza lam yuzilha fil hal. Kalau dia tidak menghilangkan najis itu, maka batal. Tapi kalau menghilangkannya, berarti tidak batal. Seperti yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih. Yang depan, tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, au syartun min syurutiha. Tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, au syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat salat, amdan secara saja. Uhur. Nah, meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja tanpa adzur, itu batalkan sholat. Seperti apa? Seperti mengulangi ruku. Ruku itu rukun. Nah, atau syarat sholat, wudu, tidak wudu. Nah, langsung syarat tanpa wudu, itu sholatnya tidak sah. Barakulahikum. Atau tadi menghadap kiblat tadi ya, yang menjadi syarat sholat termasuk menghadap kiblat. Sembilan, al amalul kathiru min ghairi jinsiha li ghairi darurah, banyak melakukan gerakan bukan dari gerakan sholat tanpa kebutuhan darurat, melakukan gerakan bukan gerakan sholat. Artinya kalau gerakan sholat, maka jelas itu bagian daripada sholat, gerakan sholat. Tapi kalau bukan gerakan sholat, enam, dan dilakukan bukan karena darurat, maka membatalkan sholat. Jika itu dilakukan sering, seperti apa di sini? Kal akli wa syurbi amdan, makan dan minum secara sengaja. Enam. Yang ke-10, alistinadu li ghairi udhrin, bersandar tanpa ada udhur. Salat berdiri lalu ia berdiri sambil bersandar tanpa ada udhur. 6. Pembatal, menjadi pembatal salat. Kenapa? Li annal qiyama ruknun min lisihatiha. Karena berdiri itu rukun keabsahan salat. Berdiri adalah rukun sahnya salat. 11. Ta'amudu ziyadati ruknin fa'ala fi'li ruknin fi'lin, enam ruknin fi'liyin gaziyadati fi ruku'i wa sujud, sengaja menambah rukun perbuatan, sengaja menambah rukun dalam bentuk perbuatan seperti menambah ruku' dan sujud. Enam, ruku'nya ditambah sujudnya atau sujudnya ditambah, itu batal sholatnya. Li'annahu yukhillu bihi'atiha, kenapa? Karena menambah rukun ini merusak bentuk sholat. Nah, bentuk sholat harusnya sholat itu dari rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ketika ditambah menjadi apa? Berdiri rukuk, berdiri rukuk, terus sujud misalkan. Nah, itu jadi bentuknya bukan seperti sholat yang diajarkan Rasul. Maka menambah rukun dalam bentuk perbuatan merusak, membatalkan sholat. Qala li'annahu yukhilu bihi'atiha fattabtulu ijma'an. Karena hal itu merusak bentuk sholat, maka batal sholat itu menurut kesepakatan para ulama. 12. Ta'amudu takdimu ba'dil arkan ala ba'd. Sengaja mendahulukan sebagian rukun atas rukun yang lain. Sengaja mendahulukan rukun atas rukun yang lain, yaitu tidak berurutan. Misalkan dari berdiri kemudian sujud, lalu setelah itu rukuk, setelah itu itidal, setelah itu duduk di antara dua sujud. Nah, ini enggak tertib, enggak berurutan. Maka batal sholatnya. Li'anna tartibaha ruknun, karena urutan, berurutan dalam sholat adalah rukun. Tertib, berurutan dalam sholat adalah rukun. Kama taqaddam, seperti yang telah dijelaskan. Yang ketiga belas, ta'ammudu salamu qobla itmamiha. Sengaja salam sebelum sempurna selesai sholat. Sengaja salam sebelum sholat sempurna selesai, itu batal sholatnya. 14. Ta'amudu ihalatil makna fil qira'ah. Sengaja merubah arti pada qira'ah. Misalkan an'amta dibaca an'amtu. Kalau an'amta artinya engkau telah memberi nikmat. Kalau an'amtu artinya aku telah memberi nikmat. Itu sengaja merubah bacaan, mengubah yang berkonsekuensi pada berubahnya arti, batal sholatnya. Nah, ai qira'atul Fatihah li anna rukun, yaitu pada bacaan Al-Fatihah. Sengaja merubah arti pada bacaan, maksudnya adalah bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu adalah rukun. Karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun. 15. Faskhun niyyah bitaraddudi bil faskhi. Yang 15 adalah membatalkan niat dengan ragu, bitaraddud, dengan adanya keraguan, bil faskhi, untuk membatalkan niat. Wabil azmi alaihi, dan bertekad untuk membatalkan. Li'annastidamatun niyati syartun. Kenapa? Karena terus berlangsungnya niat, niat kebersinambungan dari awal sampai akhir adalah syarat sahnya sholat. Nah, syarat sah sholat diantaranya adalah niat. Nah, seperti apa niat yang tidak berkesinambungan? Yaitu seperti orang itu sholat Allahu Akbar, kemudian ingat kunci motornya masih di motor, motornya di luar tempat parkir, mungkin sholatnya di pinggir jalan lagi. Ya, waduh, ini motor bisa hilang ini. Tidak batalkan apa? Lanjut, ingatnya di rokat terakhir lagi misal. Tanggung sedikit sebentar lagi kan? Batalkan aja ya. Aduh, tapi tanggung. Ini ragu, batalkan enggak itu batal sholatnya. Itu artinya enggak berlangsung terus niatnya, ada keraguan antara membatalkan dan melanjutkan. Iya. Barakallahu'alaikum. Lalu setelah itu pembahasan berikutnya, mas'alatu tsaminatu, pembahasan yang ke-8 tentang mayukrahu fi shalah. Perkara-perkara yang dibenci pada sholat, dan ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. 6. Artinya untuk kesempatan sore ini kita membahas tentang sunah-sunah sholat yang bersifat ucapan, bacaan, kemudian pembatal-pembatal sholat. Nah, ini mau kita tambah sedikit. Silakan yang terburu-buru boleh pulang, yang tidak buru-buru melanjutkan tambahan. Apa tambahannya? Merinci tentang sunah-sunah yang bersifat ucapan tadi, yang disebutkan di awal pembahasan tadi ya. Kita tambahkan beberapa menit ke depan, sekitar 10 atau 15 menit barangkali selesai insyaallah. Nah, pertama, faka doa istiftah, seperti doa istiftah. Nah, disebutkan di kitab ini bahwa doa istiftah adalah perkara sunnah yang bersifat bacaan ya. Perkara sunnah bersifat bacaan. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa mereka berpendapat bahwa doa istiftah, doa awal kita baca membaca bacaan setelah takbiratul ihram itu doa istiftah ya. Allahu akbar, maca Allahumma ba'id baini, atau dengan bacaan yang semisalnya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukumnya adalah mustahab. Nah, di sana ada pendapat lain yang berpendapat wajib, dan juga ada yang mengatakan tidak disyaratkan. Dan ini pendapat yang kuat, yaitu bahwasanya doa istiftah hukumnya mustahab, tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan juga al-basmalah. Nah, seperti juga basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Nah, hukum membaca basmalah, sebelum itu ulama berselisih tentang apakah basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Nah, itu ya. Dan pendapat yang kuat, basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat yang kuat. Nah, dan ada dalilnya disebutkan, hanya saja tidak kami rinci kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Al-Fatihah menurut pendapat yang kuat bukan apa? Bismillah, basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, sampai situ. 6. Dan juga bismillah bukan bagian daripada surat-surat yang lainnya. Bukan, kalau antum baca Quran, setiap surat diawali basmalah kan? Iya enggak? Kecuali surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal yang tidak ada basmalahnya, surat Al-Baro'ah, Al-Anfal itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, basmalah adalah ayat yang diletakkan di antara surat-surat tadi, di antara surat-surat tadi, kecuali surat Al-Anfal. Nah, yang dia itu ayat yang terpisah, seperti surat pendek, kata ulama seperti surat pendek yang hanya berisi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata di kitab beliau Al-Majmu', ajma'atil ummah, umat sepakat, ala annahu, para ulama sepakat, ala annahu la yakfur man asbataha, tidaklah menjadi kafir orang yang menetapkan basmalah, wala man nafaha, dan juga orang yang menolak basmalah. Maksudnya orang yang menetapkan basmalah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah, atau basmalah adalah bagian daripada semua surat. Ini berarti ulama ini menetapkan kan? Ulama yang lain mengatakan tidak, basmalah bukan dari surat Al-Fatihah, bukan juga di surat-surat yang lain. Itu ayat yang diselipkan di antara surat-surat sebagai pembatas atau sebagai pemisah, kecuali surat Al-Anfal tadi yang tidak ada basmalahnya. Nah, baik yang menetapkan ataupun yang tidak menetapkan, tidak ada yang kufur. Nah, dan itu ulama sepakat, ajma'atil ummah ala annahu la yakfur man athbataha, bahwa tidak lah kafir orang yang menetapkan basmalah, wala man nafaha, tidak pula orang yang menolak basmalah. Likhtilafil ulama fiha, kenapa? Karena perselisihan ulama dalam perkara tersebut. Bikhilafi ma law nafa harfan mujma'an alaihi, berbeda halnya kalau ada yang menolak satu huruf yang disepakati. Meskipun satu huruf disepakati, huruf itu ada bagian daripada ayat tertentu, lalu ada yang menolak, maka tidak, maka orang ini kufur. Nah, Nah, karena apa? Karena hal itu disepakati. Adapun perkara yang diperselisihkan seperti masalah basmalah tidak berkonsekuensi pada kekufuran. Nah, au asbata ma lam yaqul bihi ahadun, atau menetapkan pada Al-Qur'an perkara yang tidak ada ulama yang menetapkannya. Dia menetapkan ini bagian daripada ayat Al-Qur'an, padahal ulama enggak ada yang menetapkan itu bagian daripada ayat dari zaman para sahabat ataupun setelahnya. Nah, fa'innahu yakfur bil ijma', maka orang seperti ini kufur. Siapa ini? Yang menolak satu huruf yang tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun yang menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan, maka menjadi kufur yang seperti itu. Kalau wahada fil basmalah lati fi awali suwar, ini pada bismillah yang ada di awal, fi awali suwar, yang ada di awal-awal setiap surat pada Al-Qur'an. Ghairi baro'ah, selain surat baro'ah, yaitu selain surat Al-Anfal. Wa amal basmalatu fi asma'i suratin naml, surat baro'ah, surat At-Taubah atau Al-Anfal. At-Taubah ya, afan, iya. Sebelumnya Al-Anfal ya. Sebelumnya Al-Anfal ya, berbagai. Surat Al-Anfal lalu surat At-Taubah, tidak ada basmalahnya. Gitu kan? Nah, diperbaiki. Selain dari itu semuanya ada. Kenapa? Sebagian ulama menjelaskan karena ulama berselisih apakah surat At-Taubah itu bagian daripada surat Al-Anfal atau surat yang berdiri sendiri. Sebagian ulama menetapkan surat At-Taubah bagian daripada surat Al-Anfal. Karena perselisihan ini, karena ada yang menetapkan itu bagian daripada surat Al-Anfal, yang lain mengatakan surat berdiri sendiri, maka dibuanglah basmalah untuk mengisyaratkan bahwa ada perselisihan. Nah, itu sehingga tidak dipisah dengan basmalah. Karena basmalah itu untuk apa? Pemisah antar surat. Nah, itu kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca ulang. Masih perkataan Imam Nawawi ya. Wahada fil basmalah allati fi awali sura fi awali suwari ghairil baro'ah, dan ini pada basmalah yang ada di awal-awal surat selain pada surat baro'ah. Dan ini pada basmalah yang ada pada awal-awal surat kecuali surat baro'ah yang tidak ada basmalahnya. Wa amal basmalah fi asna'i suratin naml, adapun basmalah yang ada di surat An-Naml, di surat An-Naml ayat 30 ya. 6. Apa bunyinya? Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di surat An-Naml ayat 30 antum baca, akan antum dapati innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 6. Fa Qur'an, maka ini adalah Qur'an bil ijma', bagian daripada Al-Qur'an. Ulama sepakat itu bagian daripada surat An-Naml Al-Qur'an. Kalau yang tadi basmalah yang diletakkan di antar surat, ulama berselisih apakah itu bagian daripada Al-Qur'an surat tersebut atau bukan. Ulama berselisih. Kalau faman jahada minha harfan kafara bil ijma', siapapun yang mengingkari basmalah ini, basmalah pada surat An-Naml meskipun satu huruf yang diingkari, maka kafir menurut kesepakatan para ulama. Meskipun satu huruf ya, apalagi kalau semuanya diingkari bismillahirrahmanirrahimnya. Barakallahu'alaikum. Wahakadha naqalal ijma' Ibnu Taimiyah wasyaukani. Demikian ijma' ini juga dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani. Nah, berikutnya tentang, kita sering mendengarkan ada yang menjahar basmalah, ada yang tidak kan? Ada yang mengeraskan, ada yang tidak. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahutaala berkata, ajma'u, Ibnu Katsir rahimahutaala di tafsir beliau Ibnu Katsir, ajma'u ala an ala sihati sholati man jaharu bil basmalah. Para ulama sepakat sahnya sholat orang yang mengeraskan basmalah. Wa man asharra, juga orang yang tidak mengeraskannya. Walillahil hamdu wal minna. Walillahil hamdu wal minna. Hanya bagi Allah pujian dan minna karunia. Gitu ya. Jadi yang baca dikeraskan ataupun yang tidak dikeraskan, ketika baca basmalah, ulama sepakat bahwasanya sholatnya sah, baik yang dikeraskan ataupun yang tidak dikeraskan. Nah, lalu apa sih hukumnya tidak mengeraskan atau mengeraskan bacaan ini basmalah ini, terutama di sholat apa ini, sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat duhur asar jelas tidak dikeraskan kan. Bagaimana hukum membaca ini, membaca basmalah di waktu sholat maghrib atau sholat isya atau subuh? Barakallahu fikum. Dan ini bisa bermanfaat bagi penuntut santri, penuntut ilmu, para santri atau yang semisalnya yang ketika itu diminta jadi imam di musola, di masjid yang kebiasaan makmumnya baca basmalah. Nah, ketika antum bersikeras untuk tidak baca basmalah, mereka ada yang ngulang sholat, ngulang sholatnya. Antum sudah salam, mereka sholat lagi. Bahkan setelah itu ada yang nggak mau sholat. Wah, nanti itunya jadi imam lah, sholat di rumah aja atau pindah ke masjid yang lain. Ketika seperti itu, baca saja basmalah. Kenapa? Karena tadi disebutkan ulama sepakat tentang sahnya sholat membaca basmalah ataupun dikerasan ataupun tidak kan. 6. Juga apa? Juga pendapat kedua atau pendapat berikut yang mau kita baca mengatakan basmalah itu dikeraskan. Kita baca. 6. Artinya melihat maslahat, karena ada contohnya, ada tuntunan dari para ulama baca basmalah dikeraskan juga, memang pendapat ulama dan para sahabat juga ya dikeraskan ketika itu demi maslahat makmum tadi, supaya makmum yakin kalau sholatnya sah, supaya makmum tidak ngulang sholatnya, supaya makmum nggak lari dari masjid yang antum jadi imam di situ. Nah, dan nanti di sekali waktu yang lain basmalahnya tidak dikeraskan, akan itu. Barakallahu fikum. Nah, apa hukumnya membaca sir, tidak mengeraskan bacalah, tidak mengeraskan basmalah pada sholat yang jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, nah, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Pendapat pertama mengatakan tidak dikeraskan. Nah, dan ini pendapat para ulama di kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Diriwayatkan dari sahabat yang tidak membaca adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Amar bin Yasir, Ibnu Zubair, dan selain mereka. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam, oleh Syekh Albani, Syekh Alama Albani, dan juga Syekh Mukbil. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Hadis yang menyebutkan bahwa Rasul memulai sholat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dalil-dalil yang lain. Pendapat kedua berpendapat yustahabul jahru bil basmalah haitsu yajharu bil qira'ah fil Fatihah. Mustahab mengeraskan basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu dikeraskan, yaitu ketika salat duhur, salat maghrib, isya, subuh atau yang semisalnya. 6. Dan ini wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi minas sahabat. Ini pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para tabi'in, faman ba'dahum, dan selain mereka ada du sahaba al-marwi anhum hadza 18 minhum khulafaul arba'ah. Jumlah para sahabat yang diriwayatkan mereka itu membaca basmalah sejumlah 18 sahabat, di antara mereka adalah khalifah yang 4. Barakallahu fikum. Ya itu ya. Masih ada pada pelengkap pembahasan lain, namun kesimpulannya demikian. Kesimpulannya apa? Ada yang berpendapat tidak dikeraskan, ada yang berpendapat mustahab dikeraskan, dan bahkan pendapat ketiga mengatakan tidak dibaca basmalah, baik untuk sholat sir ataupun sholat jahr. Jadi langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat siapa ini? Imam Malik dan Al-Auza'i. Nah, bisa dilihat di kitab Al-Awsat, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, Tafsir Ibnu Katsir, Tamamul Minah Syekh Albani, dan lain kitab-kitab lainnya. Nah, kemudian tentang ta'awudz, sekarang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa hukumnya? Di kitab ini, kitab yang kita baca di kitab Fiqhul Muyassar, penulis berpendapat sunnah membaca ta'awud. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan sunnah, pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama ya. Pendapat kedua mengatakan wajib, yaitu pendapatnya Atha Atsauri Ibnu Hasyim, riwayat dari Dawud. Barakallahu fikum. Dan Imam As-Singkiti rahimahullah menguatkan pendapat yang wajib. Al-Imam As-Singkiti, ulama yang belum lama. Namun beliau sudah wafat juga. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini, ta'awud ini, ya bisa dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi manafhi manafhi. Naam. Ada beberapa versi tentang ta'awud ya. Naam. Bacaan ta'awud ini apakah dibaca di awal saja di rakaat pertama atau di semua rakaat? Nah, ada yang berpendapat setiap rakaat. Ya ta'awadhu fi kulli raka'ah. Dan ini pendapat Ibnu Sirin, Al-Hasan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuk pendapat Ibnu Hazm. Pendapat kedua, khusus yakhtasu ta'awud bi raka'atil ula, khusus di raka'at pertama saja baca ta'awud. Ini pendapat Al-Hasan, An-Nakhai, Al-Thawri, Abi Hanifah, Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat beliau. Nah, insyaallah pendapat yang kuat, hukumnya wajib di rakaat pertama, mustahab di rakaat-rakaat berikutnya baca ta'awud. Di rakaat pertama wajib. Naam. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir tentang doa ba'da tasahud qabla salam, membaca doa tasahud sebelum salam. Yaitu setelah selesai innaka fil alamina innaka hamidum majid ya. Apa hukum doa setelah itu? Karena disebutkan tadi termasuk dari perkara sunnah adalah addu'a ba'da tasyahud qabla salam, berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Nah. Ya, dalam perkara ini sebagian ulama ada yang mewajibkan doa setelah tasyahud, namun khusus pada bacaan yang ta'awud kepada yang empat. Khusus ta'awud kepada yang empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitati masyid dajjal. Sebagian ulama mewajibkan bacaan ini. Itu yang wajibnya. Nah. Barakallahu fikum. Adapun doa lainnya sunnah. Doa lainnya ada hukumnya sunnah. Nah, seperti apa? Seperti doa yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yakfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang lain Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan doa itu. Nah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi shalah." Wahai Rasulullah, ajari aku doa yang aku berdoa ketika salat. Maka Rasul mengajari doa tadi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi untuk doa sebelum salam, doa di akhir tasyahud sebelum salam, enam hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama wajib untuk doa yang empat, yang minta perlindungan kepada minta perlindungan dari empat perkara, yaitu dari siksa api neraka, dari siksa kubur api neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah masyhid dajjal. Ini yang sebagian ulama mengatakan wajib. Enam. Lalu bagaimana dengan doa lain? Kalau kita ingin baca doa lain yang tidak dicontohkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya. Kita ingin doa yang lain yang bukan, yang tidak dicontohkan dalam Al-Quran atau hadis. Nah, bagaimana hukumnya? Dan ini bisa dibaca ketika sujud ataupun ketika tasyahud akhir sebelum salam. Karena itu imam sebaiknya jangan terburu-buru ketika salam. Beri kesempatan makmum untuk baca doa ini kemudian salam. Ya, terutama minimal doa tadi, ta'awud kepada empat perkara atau doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Itu kan? Kalau mau ditambah lagi silakan doa yang lain. Nah, tambah lagi doa yang lain karena juga doa yang lain menurut pendapat yang kuat dibolehkan. Kita akan baca. Bagaimana dengan hukum doa lain yang tidak diajarkan yang tidak datang di Al-Qur'an ataupun di hadis? Naam. Barakallahu fikum. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Fumma yatakhayyaru minal mas'alati masya'a." Lalu setelah itu silakan memilih keinginan yang dia inginkan untuk dipanjatkan dalam doanya. Nah, pendapat ulama kedua berpendapat la yad'u ila bima ja'a fil Qur'an wa sabata fil hadis. Tidak berdoa kecuali doa yang datang di Al-Qur'an ataupun di hadis sahih. Barakallahu. Dan pendapat yang kuat insyaallah pendapat jumhur, itu pendapat pertama tadi, bahwa boleh berdoa dengan doa yang tidak datang dari Al-Qur'an atau dari hadis, yang penting isinya benar dalam doa tersebut. 6. Ya, kita baca. Amma doa fi tasyahudil akhir bil ma'thur wa huwa ma warada fil Qur'an wa thabata fi sunnah fala khilafa fi jawazihi wa istihbabihi. Wa amma idza kana doa bima yataqarrabu bihi ila Allah mimma laysa bi ma'thur wa la yaqsud bihi maladz dunya fadhahabal jumhur ila jawazihi. Adapun doa pada tasyahud akhir dengan doa yang diajarkan Rasul, dari doa yang datang di Al-Qur'an atau sunnah, maka ulama sepakat tentang bolehnya doa tersebut dan doa itu mustahab untuk dibaca. Adapun doa yang tidak yang dibaca dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak ma'fur, yang tidak ada contohnya dari Rasul atau dari Al-Qur'an, wala yaqsud bihi maladz dunya, dan doa itu tidak menginginkan maksudnya adalah kenikmatan dunia, isi doanya bukan memaksudkan kenikmatan dunia, fadahabal jumhur ila jawazihi, jumhur ulama mengatakan boleh membaca doa tersebut. Kenapa? Karena Rasul bersabda di hadis Ibnu Mas'ud, "Fuma yatakhayyaru minal mas'alati masya'a." Lalu setelah itu silakan pilih doa yang dia inginkan. Nah, itu. Barakallahu fikum. Artinya kalau doanya bukan doa karena keinginan dunia, seperti apa? Ingin harta yang banyak, ingin istri yang cantik misalnya, atau mendapatkan pekerjaan yang layak misalnya, itu perkara-perkara dunia. Nah, kalau bukan karena perkara dunia, pendapat jumhur mengatakan boleh, yaitu memohon ampunan, mohon masuk surga, mohon dirahmati dan mendapat petunjuk dan yang semisalnya. Nah, kalau wa amma idza kana du'a'u bi masalihid dunyawi khosotan, adapun jika doanya isinya untuk kemaslahatan duniawi, untuk kemaslahatan dunia secara khusus, ka'an yaqul, seperti orang berucap, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki, ta'aman thayyiban, makanan yang thayyib, yang baik, au jariyatan wadhi'atan, atau gadis istri yang cantik, al-thoban hasanan, atau baju yang bagus, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fadhahaba Urwah wa Malik wa Syafi'i wa Ishaq wa Abi Thawr wa riwayah an Ahmad. Maka para ulama seperti Urwah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ishaq, dan Abi Thawr, dan riwayat dari Imam Ahmad, ila jawazi dzalik, membolehkan perkara ini. Nah, membolehkan perkara ini, boleh. Wastadalu bi umumi hadis Ibnu Mas'ud, berdalil dengan keumuman hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas. Apa isinya hadis tersebut? Di hadis Sahih Muslim, wa amma sujud fajtahidu doa. Adapun ketika sujud, maka kalian bersungguh-sungguh dalam doa. Faqaminun an yusajaba lakum, karena sangat mungkin sekali doa itu dikabul. Nah, fa'atlaqan nabiyyu al-amra bi du'a walam yuqayyidhu. Maka Rasul menyebutkan secara umum doa tersebut tanpa diberi batasan, tanpa dibatasi dengan doa perkara akhirat. Wa dhahaba Ahmad al-Mashhur anhu wa Abu Muhammad al-Juwayni min Nasyafi'iyah wa qulu Abi Hanifah wa man ma'ahu min babil aula ila anahu la yajuz. Dan ulama lainnya seperti Imam Ahmad di pendapat beliau yang masyhur, Abu Muhammad al-Juwayni dari ulama Syafi'iyah, dan pendapat Abu Hanifah yang dan orang yang dan ulama yang sepaham dengannya, dengan mereka berpendapat tidak boleh. Qalu li anna hada min jinsil kalam adami. Kenapa? Karena ini termasuk ucapan manusia. Tadi disebutkan pembatal sholat apa? Ucapan, iya enggak? Pembatal sholat ucapan bukan? Ngobrol, berucap, batal enggak sholatnya? Batal. Nah, ini yang tidak membolehkan doa yang bukan dicontohkan Rasul, bukan dari Al-Quran, Mereka berpendapat ini ucapan manusia membatalkan sholat. Nah, ini pendapat kedua. Nah, adapun menurut pendapat pertama, selagi itu adalah doa, ya, maka bukan ucapan, maka bukan obrolan, tapi doa. Karena Rasul memerintahkan silakan berdoa ketika itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Mana pendapat yang kuat? Ya, sebentar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda tentang perkara ini, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Ini salat tidak layak ada sedikit pun ucapan orang. Tidak layak ada ucapan, ada obrolan sedikit pun. Innama huwa tasbihu wat takbir wa qiraatul Qur'an. Nah, salat itu adalah bacaan tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Nah itu. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, berdoa ketika sholat, yaitu baik ketika sujud atau ruku, atau ketika akhir tasyahud sebelum salam disyariatkan. Hanya ulama berselisih tentang apakah doa ini doa yang khusus datang di Al-Quran dan hadis, ataukah boleh doa-doa lain yang tidak datang di Al-Quran dan hadis. Nah, jumhur ulama membolehkan, terutama kalau isi doanya untuk kemaslahatan akhirat. Adapun untuk kemaslahatan dunia, ulama berselisih. Dan sebagian besar ulama membolehkan meskipun untuk kemaslahatan dunia. Seperti apa tadi, minta baju yang bagus, minta istri yang cantik ataupun yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita masuk pembahasan yang berikutnya, masalah tsaminatu mayukrahu fi shalah. Perkara-perkara yang makruh pada salat. Ya. Jazakumullahu barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kalau ada kesalahan mohon diingatkan agar diperbaiki pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.